Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eling-eling siro manungso jalar estri anom lantuo sabendino podo elingo kapan-kapan nom kotimbalan sabendino podo elingo kapan-kapan nom kotimbalan. Timbalane kang moho suci kelem ra kelem bakal mati disalini penganggon putih yen wis budal ora bisa muleh disalini penganggon putih yen wis budal ora bisa muleh. Tumpakane kereta Jawa rada papat rupa manungsa jujukane omahku wa tanpa bantal tanpa kloso jujukane omahku wa tanpa bantal tanpa kloso. Omae ra ono lawange turu dhewe ra ono kancane ditutupi anjang-anjang dikuruki disiram kembang ditutupi anjang-anjang dikuruki disiram kembang. Tonggo-tonggo podo nyawang tangise kaya wong nembang kaya wong nembang yen ngajini aran-aran bertondo iman kurang yen ngajini aran-aran bertondo iman kurang. Luweh loro luweh susah rasane wong ono neraka ono neraka dicawisi kata geni labang geni ula geni dicawisi kata geni labang geni ula geni. Ulone sakluku-kluku nyawisi wong kang orang guku kang orang guku sing wani marang pangeran gegampang dawuh pangeran sing wani marang pangeran gegampang dawuh pangeran. Luweh mulya luweh mukti rasane wong ana suwarga ana suwarga dicawisi witotari pitung puluh punjul siji dicawisi witotari pitung puluh punjul siji. Ya Allah kita nyuwun kesang ingkang istiqomah istiqomah. Ya Allah kita nyuwun menjang pecah husnul khotimah. Ya Allah kita nyuwun menjang pecah husnul khotimah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah Sholatullah salamullah ala yasin habibillah Sholatullah salamullah ala yasin habibillah.